Betapa bahagianya aku memiliki dirimu. Aku kan selalu ada dalam dekapmu. Janganlah kau ragukan ketulusanku. Tak usah kau tanya lagi, apalagi yang kau ragu. Hanya kamu yang selalu ada di pikiranku. Tak mungkin aku salah memilihmu untuk jadi pendamping hidupku. Jangan pernah engkau hancurkan rasaku. Jangan pernah engkau lari dari hatiku. Putihnya cintaku, tulusnya hatiku, dan selalu bersemi dalam jiwamu. Engkaulah wanita terakhir dalam hidupku. Takkan ku mengukir luka di hatimu. Hancurkan rasaku. Jangan pernah engkau lari dari hatiku. Putihnya cintaku, tulusnya hatiku, kan selalu